بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان أخوات يندم ليكا على الله سبحانه وتعالى، muhadharah ini merupakan pembukaan dari daurah salafiyah yang ketujuh, yaitu tentang syarah penjelasan tentang dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan penyebutan sesuatu dari keistimewaan dan perbedaan dakwah ahli sunnah wal jamaah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Karena satu hal yang dimaklumi bersama, dan ini dari kesempurnaan hikmah dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu itu diketahui dengan mengenal lawannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Diterangkan kebenaran supaya nampak lawannya, bahwa lawannya itu adalah jalan kesesatan, jalannya orang-orang yang mujrim. Dan juga segala sesuatu diciptakan dengan atau diketahui dengan mengenal lawannya. Ilmu bisa dikenal bagaimana nilainya kalau diketahui lawannya, yaitu kebodohan. Dan cahaya diketahui dengan mengenal lawannya, yaitu kegelapan. Manis dikenal dengan mengenal lawannya, yaitu pahit. Dan segala sesuatu dikenal dengan mengenal lawannya. Dan dakwah ahli sunnah wal jamaah kadang pada sangkaan sebagian orang merupakan suatu kelompok atau suatu partai atau suatu dakwah yang berada di dalam kungkungan suatu organisasi atau lingkup hizbiyah. Dan ini adalah pemahaman yang salah dan butuh untuk diterangkan kesalahan pemahaman tersebut dan ditepis dengan hujjah-hujjah yang kuat dan argumen yang jelas serta gamblang. Maka di sini saya akan menyebutkan tentang syarah penjelasan bagaimana dakwah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu dakwah ahli sunnah wal jamaah? Dakwah salafiyah. Ini adalah poin yang penting dan perlu diuraikan dengan panjang lebar. Sebenarnya setiap poin yang saya akan sampaikan pada pertemuan kali ini itu membutuhkan muhadarah khusus, membutuhkan ceramah ilmiah khusus, Dan kadang setiap poin, pada poin-poin yang saya akan sebutkan, ini membutuhkan pertemuan yang berulang kali dan butuh diuraikan di dalam beberapa majlis. Akan tetapi sebagai penjelasan ringkas bagaimana mengenal dakwah ahli sunnah wal jamaah, maka berikut ini saya akan terangkan beberapa poin permasalahan yang merupakan ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah, ciri dakwah salafiyah, dan apa-apa yang membedakannya dengan dakwah-dakwah yang lain. Dan akan nampak jelas bahwa dakwah ini adalah dakwah yang murni, tidak menggambarkan kecuali Islam yang murni, dan hanya menggambarkan bahwa dakwah ini adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Yang pertama, tentang pengertian ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah terdiri dari dua kalimat. Ahli sunnah dan ahlul jamaah. As-sunnah secara bahasa itu adalah tariqah was-sirah, hamidatan kanat au damimah. Adalah jalan. Apakah jalan yang baik atau jalan yang buruk? Itu secara bahasa. Dan secara istilah, as-sunnah mempunyai dua makna di kalangan para ulama. Makna umum dan makna khusus. Adapun makna khusus tergantung dari para ulama yang memberikan definisi tentang as-sunnah. Kalau dia dari ulama ahli hadis, maka dia akan memberikan as-sunnah dengan definisi ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatan kanat aw khuluqiyah. Kalau para ulama ahli hadis memberi definisi as-sunnah, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat dari Nabi, apakah sifat akhlak beliau atau sifat keadaan tubuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu definisi sunnah menurut para ulama ahli hadis. Dan menurut para ulama ahli usul fikih, as-sunnah adalah ma qadara 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam غير القرآن فيشمل قوله وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه. Yaitu apa yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selain dari Al-Qur'an. Jadi kalau sunnah menurut para ulama ahli usul fikih adalah selain dari Al-Qur'an. Iya, berarti apa yang muncul dari Nabi selain dari Al-Qur'an? Apakah itu perkataan beliau atau perbuatan beliau atau penetapan beliau ataupun tulisan beliau ataupun isyarat beliau ataupun kehendak beliau, atau dia adalah suatu pekerjaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu semua masuk dalam kategori, masuk dalam lingkup sunnah menurut para ulama ahli usul fikih. Kalau menurut para ulama ahli fikih, sunnah adalah sesuatu hukum di bawah hukum wajib. Itu sunnah menurut para ulama fikih. Ya. Di dalam fikih ada dikenal lima hukum. Wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, dan haram. Ya. Maka sunnah adalah di bawahnya wajib. Ini definisi para ulama ahli usul fikih. Dan ini definisi sunnah secara khusus. Adapun definisi sunnah secara umum, berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal-Hikam, kata beliau, as-sunnah هي الطريقة المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. كتب اليوم سنة adalah jalan yang ditempuh. Maka seorang komitmen di atas sunnah ini, komitmen di atas sunnah ini akan meliputi ia berpegang teguh dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para khalifahnya. Apakah dalam bentuk keyakinan, bentuk akidah, atau amalan, atau ucapan. Ini semuanya masuk dalam kata sunnah umum. Kata Ibn Rajab, inilah definisi sunnah yang umum, yang sempurna. Karena itu para ulama as-salaf para ulama terdahulu, mereka tidak mengucapkan kalimat sunnah kecuali terhadap apa-apa yang meliputi segala ini. Ya. Jadi kalau diucapkan kalimat sunnah, berarti meliputi masalah akidah, meliputi masalah muamalat, meliputi masalah syariat Islam, apakah dalam bentuk ahkam dan selain dari itu. Ini definisi sunnah secara umum, dan definisi sunnah secara umum ini yang diinginkan di dalam kalimat ahli sunnah. Yang diinginkan di dalam kalimat ahli sunnah. Iya. Dan orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah itu disebut dengan nama as-sunni. Dan ini penamaan yang waris dan telah bernama dengannya atau bernisbah dengannya jemaah dari para ulama as-salaf. Di dalam kitab Al-Ansab karya Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala, ya, begitu menjelaskan kalimat sunnah, beliau katakan ini adalah kalimat atau ini kalimat as-sunni adalah nisbah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan lawan dari bid'ah. Ya. Dan kalimat sunnah ini dipakai atau kalimat sunni ini dipakai, ya, tatkala ahlul bid'ah mulai banyak dan mereka mengkhususkan atau dan sebagian para ulama mengkhususkan diri mereka dengan nisbah ini. Jadi ini kalimat as-sunnah. Adapun al-jamaah, ahli sunnah wal-jamaah. Al-jamaah secara bahasa itu adalah dari kalimat al-jama'. Dan al-jama' adalah sa'liful mutafarraq. Adalah mengumpulkan sesuatu yang terpecah-pecah. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, kalimat as-sunnah atau kalimat al-jama'ah di dalam definisi para ulama itu berputar di atas dua makna. Berputar di atas dua perkara. Yang sebagian para ulama memberikan makna-makna, ada 6 makna di kalangan para ulama, tapi 6 perkara ini bisa kembali di atas dua perkara. Yang pertama, yang diinginkan dengan al-jamaah adalah jamaah kalau dia konsisten berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Ini dinamakan jamaah. Dalam suatu negara, apabila dia dipimpin oleh seorang kepala negara, maka orang yang dibawa negara ini, rakyatnya semuanya itu termasuk jamaah. Dihitung sebagai jamaah. Jamaah dari atau jamaah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang diakui kepemimpinannya. Dan ini akan kita terangkan. Apa yang diinginkan dengan pimpinan, apa yang diinginkan dengan khalifah, apa yang diinginkan oleh imam di kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan kapan imam itu diangkat, dan bagaimana cara mengangkatnya, ini akan datang uraiannya insyaAllah ta'ala. Jadi ini penggunaan al-jamaah yang pertama. Yaitu al-jamaah adalah kelompok yang berada di bawah kepemimpinan seorang amir. Ya. Seorang kepala negara yang telah syah kepemimpinannya. Itu al-jamaah. Kemudian yang kedua, al-jamaah yang kedua dalam istilah ahli sunnah, al-jamaah adalah al-jama'atul haq. Orang yang berada di atas kebenaran. Orang yang berada di atas kebenaran, yang kebenaran ini adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya yang berada di atasnya radhiyallahu taala anhum, dan para ulama ahlul ilm ijma' di atasnya, ini yang dikatakan al-jama'ah. Ya. Karena itulah Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Maka al-jama'ah dalam istilah ahli sunnah wal jama'ah itu mempunyai dua definisi atau mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, al-jama'ah bermakna sekelompok orang di bawah kepemimpinan imam, di bawah kepemimpinan kepala negara yang telah diakui kepemimpinannya. Yang telah syah dan diakui oleh seluruh orang bahwa dia ini adalah pimpinan negara. Kemudian yang kedua, jemaah yang kedua adalah jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berada di atas kebenaran, di atas tuntunan, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini definisi ahli sunnah wal jamaah. Secara global, ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa mattafaq alaihi sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar walladhina attaba'ukum bi ihsan. Kata beliau, ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang komitmen, orang-orang yang konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di atas apa-apa yang disepakati oleh para ulama terdahulu, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, kaum muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini ahli sunnah wal jamaah. Karena itu di tempat yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang berkata, berpendapat mengambil Al-Quran dan mengambil sunnah dan mengambil kesepakatan, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah bentuk sifat, ciri. Apabila ada sifat ini pada seseorang, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia berada. Apakah dia di bumi Indonesia atau di bumi Saudi Arabia atau di bumi Eropa dan seterusnya, dari penjuru dunia ini dimanapun dia berada, sepanjang dia komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Ini definisi ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sini nampak dan bisa dipetik suatu kesimpulan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, madhabu ahli sunnah wal jamaah. Madhabun qadimun ma'ruf. قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمدا فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا من أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع حجة ومنازعون في إجماع من بعدهم. كذا شيخ الإسلام دم مذهب أهل السنة والجماعة أدل مذهب ينسد لاما دم تكنان دم مذهب إني عدا sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Imam Malik, dan sebelum Allah menciptakan Imam Syafi'i, sebelum Allah menciptakan Imam Ahmad, madhab ini ada. Dia adalah madhabnya para sahabat yang mereka ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dengan tegas ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa mereka dengan hal ini telah menggambarkan ciri Islam yang sempurna, telah menggambarkan ciri Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit yang ketujuh. Dan ahli sunnah wal jamaah mempunyai penamaan-penamaan yang lain yang menggambarkan ciri, sifat dan kriteria mereka. Ahli sunnah wal jamaah dikenal sebagai as-salafiyun, orang-orang yang berada di atas manhaj salafiyah. Dan mereka dikenal juga dengan nama Al-Firqatul Najiyah. Dan mereka dikenal dengan nama Taifatul Mansura. Dan mereka dikenal dengan nama Ahlul Hadith wa Ahlul Athar. Dan juga disifatkan sebagai Al-Ghuraba, orang-orang yang dianggap asing karena mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW di atas rel Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Ya. Adapun As-Salafiyah atau as-salafiyun. As-salafiyun adalah jama' dari as-salafi. Kadang sebut salafi. Dan dia adalah nisbah kepada as-salaf. As-salaf secara bahasa adalah orang-orang yang mendahului kamu. Dari ayah-ayah kamu. Dan dari kerabatmu. Yang mereka ini lebih di atas kamu. Dari sisi umur maupun sisi keutamaan. Mereka berada di atas kamu. Karena itu para ulama atau para sahabat atau generasi pertama di awal Islam itu dinamakan dengan as-salafus salih karena mereka adalah orang yang mendahului kita dan orang yang lebih tinggi keutamaannya di atas kita. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, as-salaf mempunyai dua madlul, mempunyai dua makna as-salaf itu, atau mempunyai dua penggunaan. Ada penggunaan khusus dan ada penggunaan umum. Kalimat as-salaf kadang digunakan oleh para ulama dengan penggunaan yang khusus, yaitu bermakna orang-orang atau bermakna jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Jalannya para tabi'in, murid-muridnya sahabat dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sepanjang mereka tidak melakukan bid'ah, dan mereka inilah yang dikatakan dengan as-salafus salih. Mereka ini yang dikatakan dengan as-salafus salih. Dan ini dikenal di kalangan para ulama istilah ini, ya. Dan pada generasi, tiga generasi pertama, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya murid-muridnya para sahabat, kemudian generasi setelahnya murid-muridnya para sahabat, tiga generasi ini dalam istilah khusus ini dikatakan as-salafus salih. Ini penggunaan yang pertama. Kemudian penggunaan yang kedua adalah penggunaan yang lebih umum. Yaitu penggunaan yang lebih umum, siapa yang berjalan di atas jalan tiga generasi ini, maka dia adalah as-salafus salih dari kalangan para a'immah. Kereta akan masuk di dalamnya Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Zaid, dan lain-lainnya dari para a'immah yang berjalan di atas rel Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan tiga generasi ini, di atas jalannya para sahabat, at-tabi'in, murid-murid para sahabat, wat-tabi'ut-tabi'in, dan murid-muridnya para sahabat, mereka dinamakan as-salafus salih dalam istilah penggunaan yang lebih umum. Ini makna madhabu atau madhab, makna as-salafus salih secara umum. Berkata Imam Muhammad As-Safarini dalam kitab beliau Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah wa Sawati Al-Asrar Al-Athariyah, kata beliau, al-murad bi madhhab as-salaf ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram ridwanullahi alayhim wa a'yanu at-tabi'ina lakum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatu ad-din mimma shuhida lahu bil amana wa 'urifa 'azma sha'nihi fi ad-din wa talaqqi an-nas fi kalamihim khalfun an salafi. Kata beliau, yang diinginkan dia madhab as-salaf adalah apa-apa yang para sahabat yang mulia berada di atasnya, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Dan apa-apa yang tokoh-tokoh para tabi'in berada di atasnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para a'immah yang telah disaksikan, ya, tentang keimaman mereka di dalam agama, ya, kehebatan mereka di dalam masalah agama, dan telah dikenal betapa besarnya kedudukan mereka, dan manusia mengambil perkataan mereka dari generasi setelahnya, mereka mengambil dari generasi sebelumnya. Ini definisi madhabus salaf dengan definisi yang umum. Karena itulah madhabus salaf mempunyai definisi yang umum. Dan suatu hal yang perlu saya jelaskan lain adalah kalimat as-salafi. As-salafi adalah nisbah kepada manhajus salaf. Orang yang menisbahkan dirinya kepada manhajus salaf itu dikatakan salafi. Sebagaimana orang yang menisbahkan dirinya kepada as-sunnah dikatakan sunni. Dan as-salafi, asal penisbahan diri kepada as-salafi adalah asal yang masyru', mempunyai asal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, ketika anaknya atau ketika Rasulullah sudah mendekati ajalnya, beliau berpesan kepada Fatimah, kata beliau, ya Fatimah, fa innahu ni'mas salafi ana laki, sungguhnya sebaik-baik salaf saya untuk kamu. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya, dia adalah salaf bagi Fatimah, dan beliau adalah salaf kita, kaum muslimin, pendahulu kita, kaum muslimin. Karena itulah nisbah salafi adalah nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nisbah kepada satu kelompok, dan bukan nisbah kepada suatu jamaah yang baru, dan bukan nisbah kepada suatu organisasi, dan bukan pula nisbah kepada suatu partai dan suatu tatanan yang dibuat oleh manusia, tetapi dia adalah nisbah pada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa beliau berkata, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atazaa ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang-orang yang menampakkan madhab salaf, dan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepadanya, orang-orang yang mengacukan dirinya kepada madhab salaf, tidak ada aib bagi mereka. Bahkan wajib untuk menerima itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib untuk menerima madhab salaf bil ittifaq, menurut kesepakatan para ulama, karena madhab salaf itu semuanya adalah kebenaran. Ya. Bagaimana tidak? Karena madhab salaf menggambarkan tentang Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya yang perlu saya terangkan sebagai pendahuluan, bahwa nisbah ini nisbah salafi, dan mereka dikenal sebagai at-taifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis beliau, la tazalu taifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umat, mereka terus menerus menampakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, dan tidak membahayakan mereka orang yang mencela dan mencerca mereka. sampai hari kiamat dan mereka tetap di atas hal ini, terus menerus menampakkan kebenaran. Ya. Maka ini at-taifatul mansurah. Karena itulah orang-orang yang diada, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka dikenal sebagai at-taifatul mansurah. Orang-orang yang menampakkan kebenaran tak kala manusia tenggelam di dalam berbagai macam bentuk penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang tidak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit dalam keadaan menampakkan hal tersebut dan asing di mata manusia. Karena itulah mereka juga dikatakan al-ghuraba, orang-orang yang asing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang mutawatir, kata beliau, bada al-islamu ghariban wa sayakunu gharib wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Kata beliau, Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal dimulainya Islam, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing yang kedua kalinya. Demikian, maka orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap ghuraba, dianggap orang-orang yang asing. Tapi jangan berkecil hati. Sungguhnya orang yang asing ini telah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan mereka adalah tubalahum. Ya. Betapa beruntung untuk mereka. Keberuntungan yang sangat untuk mereka. Ya. Memang asing mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di tengah manusia yang bergeliman dengan adat istiadat dan kebiasaan yang salah, begitu diterapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap orang tersebut membawa perkara yang baru, perkara yang tidak pernah mereka dengar, tidak pernah mereka lihat pada nenek mereka dan nenek moyang mereka. Akan tetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah sabit dalam kitabullah, di dalam Al-Quran dan di dalam sunnahnya, maka wajib untuk diamalkan dan kita komitmen di atas sunnah tersebut. Karena itulah mereka dikenal dengan Al-Ghuraba, dan mereka dikenal sebagai Al-Firqatun Najiyah, sebagai orang-orang yang selamat, ya, sebagai kelompok yang selamat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis beliau, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida humul jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Karena itulah mereka dinamakan al-firqatun najiyah, sebab tidak ada yang selamat kecuali satu. Siapa mereka ini? Maka sahabat bertanya, "Faman hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Siapa orang-orangnya?" Tapi Nabi menjawab dengan sifat, dengan ciri, dengan karakteristik supaya orang bisa mengikutinya, dan setiap orang bisa mencontohnya, dan bisa didapatkan oleh setiap orang di zaman saja yang memenuhi, di mana saja yang memenuhi karakteristik yang disebutkan di dalam hadis itu. Nabi mengatakan mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah dengan kriteria yang kita sebutkan tadi. Dalam riwayat yang lain dikatakan ma ana alaikil yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ya. Dan para sahabatku. Dan mereka juga dikenal dengan penamaan yang lain. Ahli sunnah wal jamaah juga dikenal sebagai ahli wa ahli al-athar. Karena mereka adalah orang yang paling kuat berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita memperhatikan penamaan-penamaan ini dan kita melacak bagaimana sejarah munculnya penamaan ini yang dikatakan oleh Ibnu Sirin sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam muqaddimah sahihnya, Ibnu Sirin berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum." وينظر إلى أهل البدع إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Kata Ibn Sirin, dulu orang-orang pada zaman beliau, dan Ibn Sirin ini dari kibarut tabi'in, dari tabi'in yang tua umurnya, muridnya para sahabat yang paling ditokohkan dan imam di kalangan tabi'in. Ibn Sirin berkata di zamannya, kata beliau, para ulama dulunya tidak bertanya tentang isnad, tidak bertanya tentang sanad, tentang silsilah rawi, ya, periwayat hadis. Misalnya kalau ada orang menyampaikan hadis, Nabi berkata begini, langsung diterima. Ya. Sebab semuanya dianggap terpercaya. Kata Ibn Sirin. Tapi begitu, pada mawaqa'atil fitnah, begitu terjadi fitnah, yaitu terbunuhnya Uthman bin Affan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, maka mulai. Situ para ulama berkata, sammula dari jalakum. Kalau ingin mengambil hadis, atau ada yang membawakan hadis kepadanya, mereka sebut. Mereka tanya, sebutkan rawi-rawi kalian. Hadis ini kalian dapat dari mana? Oh, disebut namanya si fulan. Ya, disebut namanya. Semuanya menyebut nama. Ya, maka kata Ibnu Sirin, fayunzaru ila ahli sunnah. Maka dilihat kepada ahli sunnah. Kalau rawinya ahli sunnah, maka diambil hadisnya. Karena ahli sunnah terpercaya. Kalau mereka adalah ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Tidak diambil hadisnya. Ini awal munculnya penamaan tatkala terjadi fitnah. Begitu terjadi fitnah dan gambaran Islam yang hakiki mulai ternoda dan mulai dicemarkan dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, maka ahli sunnah wal jamaah mulai menampakkan Islam yang hakiki itu dengan penamaan-penamaan yang syar'i dan mempunyai asal di dalam syariat. Semuanya itu mempunyai asal. Penamaan ahli sunnah wal jamaah mempunyai asal dalam syariat. As-sunnah sangat banyak sekali dalil tentang penamaannya. Al-jamaah pun demikian. Dan demikian pula kalimat as-salaf telah kita sebutkan. Al-firqatul najah, al-taifatul mansurah, al-ghuraba, ahlul hadis, semuanya mempunyai asal syar'i penamaannya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah penamaan ahli sunnah wal jamaah berbeda dengan penamaan-penamaan yang lainnya dari enam sisi. Berbeda dengan penamaan kelompok-kelompok yang lain dari enam sisi. Sisi yang pertama, atau sebelum saya sebutkan sisi ini, ya, kita lihat bahwa penamaan-penamaan ahli sunnah ini, itu nampak sekali bahwa mereka ini menggambarkan tentang Islam. Menggambarkan tentang Islam. Dan penamaan-penamaan ini mempunyai dasar syar'i di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat penamaan ahlul bid'ah. Penamaan ahlul bid'ah itu kembali kepada beberapa perkara. Apakah kembali kepada penamaan mereka, apakah nisbah kepada tokoh-tokoh pendirinya? Atau nisbah? Ya, apakah nisbah kepada nama tokoh pendirinya? Atau nisbah dari bentuk kesesatannya? Ya. Atau dia adalah nisbah dari bentuk keluarnya mereka dari jemaah kaum muslimin? Ini bentuk-bentuk penamaan ahli bid'ah. Kita lihat seperti penamaan Al-Jahmiyah. Ya. Al-Jahmiyah adalah nisbah kepada Al-Jahm bin Safwan. Pendiri kelompok sesat Al-Jahmiyah yang telah dikafirkan oleh 500 para ulama. Ibn Al-Qayyim berkata di dalam dunia beliau, لَقَدَ تَقَلَّدَ فِي كُفْرِهِ خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ وَلَّهَلِكَ إِيُّ حَكَى أَنْهُمُ بَلْ قَدَ حَكَى قَبْلَهُ الطَّبَرَانِ. Kata beliau, dan telah sepakat 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negara dalam mengkafirkan mereka, orang-orang Jahmiyah. Dan pengkafiran dari 500 orang ini dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan sanad dibawakan, ya. Dan sebelumnya telah dihikayatkan oleh Imam At-Tabarani. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala mengatakan bahwa yang mengkafirkan Jahmiyah dari kalangan para ulama ada sekitar 1000 orang. Ya. Bagaimana tidak? Orang-orang Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah. Dan orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Katanya Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana caranya sifat Allah dikatakan makhluk? Apakah sifat Allah merupakan makhluk? Dan ini adalah kekufuran yang nyata. Karena itu mereka dikafirkan oleh para ulama. Dan Al-Jahmiyah nisbah kepada pemimpinnya, pendirinya, pencetusnya, Jahm bin Safwan. Ya. Kemudian nisbah lain, Az-Zaidiyah. Salah satu bentuk kelompok Syiah menisbahkan dirinya kepada Az-Zaidiyah, menisbahkan dirinya kepada Zaid bin Ali bin Husain. Dan Imam Zaid bin Ali bin Husain berlepas diri dari mereka, walaupun mereka menisbahkan dirinya kepadanya. Dan demikian pula Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah nisbah kepada Abdullah bin Said bin Kullab. Ya. Dan ini pecahan dari Al-Firaq Al-Kalamiyah. Dan demikian pula Al-Karramiyah. Al-Karramiyah nisbah kepada Muhammad bin Karram, pendirinya. Yang Al-Karramiyah ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Ya. Karena pemikiran mereka yang sesat dan betul-betul menyimpang dari syariat Islam. Kemudian demikian pula Al-Asy'ariyah yang tersebar di Indonesia. Ini nisbah kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya, Abu Hasan Al-Ash'ari sudah berlepas diri dari pemikiran sesatnya. Dan di akhir hayatnya, beliau telah bertobat dan telah mengarang kitab-kitab yang menunjukkan tobat beliau. Beliau mengirim surat kepada Ahli Sagar menunjukkan akidah beliau. Dan beliau menulis kitab beliau yang terkenal, Al-Ibana An-Usuli Ahli Diyana, menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Dan beliau mengarang kitab Maqalat Al-Islamiyin, menjelaskan tentang akidah yang benar. Abul Hasan Al-Ash'ari berlepas diri dari kelompok Al-Ash'ariyah, walaupun mereka bernisbah kepada Al-Ash'ari. Kemudian Demikian pula seperti penamaan Ar-Rafidah. Penamaan Ar-Rafidah ini adalah nisbah kepada bid'ah mereka, bentuk bid'ah mereka, yaitu Rafid Imamat Syekhaini atau Rafid Zaid bin Ali. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah datang kepada Imam Zaid bin Ali. Kemudian mereka berkata tentang Abu Bakar dan Umar. Tapi Zaid bin Ali memuji Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak menerima. Maka Zaid bin Ali mengatakan, idhabu fa'antumur Rafidah. Ya. Pergilah kalian, kalian ini adalah Rafidah. Rafidah artinya orang-orang yang menolak. Mereka menolak keimaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Padahal Abu Bakar dan Umar syah sebagai khalifah menurut kesepakatan para sahabat di zamannya. Menurut kesepakatan para sahabat. Tidak diingkari atau tidak ada mengingkari hal ini kecuali ahli bid'ah. Dan mereka orang-orang Rafidah bukan saja menolak, tetapi justru mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mencerca beliau berdua dan para sahabatnya yang lain radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Demikian pula An-Nasibah. An-Nasibah ini nisbah kepada kelompok yang merupakan kebalikan dari Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah menganggap cinta kepada Ahlul Bait, kalau An-Nasibah kebalikan, mereka menanamkan permusuhan kepada Ahlul Bait, kebalikannya. Dan Nasibah ini nisbah kepada mereka. Al-Qadariyah nisbah kepada bid'ah mereka dalam qadar. Ya. Mengatakan bahwa kalau sesuatu terjadi, Allah belum tahu sebelumnya katanya. Nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Ini Al-Qadariyah. Ya. Dan demikian pula As-Sufiyah nisbah kepada pakaian mereka dari suf. Ya. Suf itu adalah pakaian terbuat dari bulu domba. Itu namanya suf. Ya. Dan mereka menisbahkan dirinya kepada As-Sufiyah. Kemudian Al-Batiniyah. Ya. Dan ada yang nisbah kepada bentuk dia keluar dari jamaah kaum muslimin seperti Al-Khawarij, nisbah kepada bentuk penyimpangan mereka khuruj an jamaah al-muslimin. Demikian pula Al-Mu'tazilah. Dikatakan Al-Mu'tazilah dari kalimat al-i'tizal, dia menyendiri. Ya, yaitu bosnya Wasil bin Atha menyendiri dari khalafah Al-Hasan Al-Basri. Padahal Imam Al-Hasan Al-Basri adalah imam yang disepakati bahwa dia adalah ahli sunnah. Wasil bin Atha menyendiri dan apa namanya? Mengeluarkan pendapat-pendapat aneh dan menyendiri dari khalafahnya kaum muslimin. Ini bentuk-bentuk kesesatan mereka. Lihat semua ini penisbahan. Maka penisbahan-penisbahan ini apakah kembali kepada tokohnya atau kembali kepada bentuk jamaahnya atau kembali kepada yang lainnya, ya. Dan seperti jemaah-jemaah sekarang ini Ikhwanul Muslimin, nisbahnya kembali kepada Hasan Al-Banna, Hizbut Tahrir kembali kepada Taqiyuddin An-Nabahani, Jamaatut Tabligh kepada Muhammad Ilyas, Jamaatut Takfir wal Hijrah kembalinya kepada orang-orang khawarij yang terdahulu. Semuanya kembali kepada tokoh pimpinannya atau kepada bentuk bid'ahnya atau kepada bentuk penyelewengannya dari syariat Islam. Tapi ahli sunnah wal jamaah, penamaan mereka kembali kepada Al-Quran wa sunnah. Dan penamaan mereka menggambarkan Islam yang hakiki. Dan cukuplah ini sebagai keistimewaan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Maka akan nampak dari sini, ya, poin-poin perbedaan antara penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan penamaan kelompok-kelompok yang lainnya. Perbedaannya dari 6 sisi. Sisi yang pertama, bahwa penamaan ahli sunnah wal jamaah ini sama sekali tidak terlepas dari penamaan umat Islamiyah. Yang umat ini yang terbentuk di atas manhaj nubuah di awal kali munculnya di zaman Nabi SAW. Iya. Jadi kalau dinamakan dengan penamaan itu tadi, Ahli Sunnah wal Jamaah, Salafiyah, Taifatul Mansurah, dan seterusnya, ini semuanya akan kembali kepada penamaan kaum muslimin yang muncul pertama kali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwasanya penamaan-penamaan ini hanya mengandung Islam secara keseluruhan. Ya. Hanya mencakup Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada di dalam penamaan ini bentuk penambahan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada bentuk mengurangi Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dia murni menggambarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian penamaan ini, ya, keistimewaan yang ketiga, penamaan ini ada yang sabit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada yang penamaan muncul karena membedakan antara ahli sunnah, antara kelompok yang benar dengan kelompok yang salah. Ya. Kemudian perbedaan yang keempat, ikatan loyalitas, ya, pada mereka itu loyalitasnya di atas Islam, tidak ada yang lain. Walaupun mereka bernama kami ahli sunnah, kami salafi, Taifatul Mansurah, loyalitasnya di atas Islam al-hakiki. Kapan menyelisih Al-Quran wa sunnah, maka mereka benci. Kapan mereka berada di atas Al-Quran wa sunnah, maka mereka saling cinta mencintai di atasnya. Tapi ahlul bidah beda. Mereka berbeda. Kalau berbeda dengan kelompoknya, maka saling bermusuhan karena kelompok. Atau karena pimpinannya yang tidak setuju, ada yang tidak setuju dengan pimpinannya, maka berselisih karena pimpinannya. Karena itu sering didapatkan ahlul bidah, saling mengkafirkan antara mereka dan mereka yang lainnya. Dan yang lainnya membidahkan yang lain dengan yang lainnya. Dan ini menunjukkan ketidakkokohan di atas manhaj yang benar. Adapun ahli sunnah wal jamaah, loyalitas mereka dan kebencian mereka dibangun di atas dasar Islam. Mereka benci kalau ada orang yang memiliki Al-Quran wa sunnah. Nah mereka cinta kalau seorang itu menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini loyalitas, dan loyalitas mereka dibangun di atas Al-Islam. Kemudian perbedaan yang kelima dari penamaan-penamaan ini. Penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah ini tidak akan menyeret seseorang untuk fanatisme kepada siapapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalau seorang bernama ahli sunnah wal jamaah, kalau dia ingin fanatisme pasti akan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada pimpinannya, tidak pula kepada ustadznya, tidak kepada alimnya, tetapi semuanya akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanatismenya hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kelompok yang lainnya. Mereka akan fanatisme kepada kelompoknya, kepada pimpinannya, atau kepada tokoh-tokohnya. Ini adalah perbedaan yang sangat nyata dan membedakan betapa besar dan agungnya penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan penamaan-penamaan yang lainnya. Kemudian, perbedaan yang keenam, penamaan ahli sunnah wal jamaah ini tidak akan menyeret kepada suatu bidah, atau suatu maksiat, atau suatu yang baru di dalam agama. Berbeda dengan penamaan-penamaan yang lain. Mereka bikin suatu bentuk kelompok, didasarkan yang satunya di atas dasar politik, akhirnya masuk ke dalam bid'ah politik dan berlebihan di dalamnya. Yang satunya di atas dasar pergerakan, akhirnya masuk dan sibuk di dalamnya. Yang satunya membangun di atas dasar akidah sufia, akhirnya mereka pun sesat di dalamnya. Yang satunya membangun di atas cinta kepada ahlul bait dan mereka berlebihan di dalamnya, akhirnya mereka pun sesat di dalamnya karena berlebihan di dalam masalah ahlul bait dan menjadikan mereka sebagai ilah, sebagai sesembahan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan ini, dakwah salafiyah bukan dakwah milik siapapun. Bukan dakwah milik orang Indonesia saja, atau milik orang Saudi saja, atau milik orang Mesir saja, milik orang Yaman saja. Ini adalah dakwah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berada di atasnya, konsisten di atasnya, maka dialah pemilik dakwah salafiyah tersebut. Maka dia adalah pemilik dakwah salafiyah tersebut. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak bernama dengan Islam saja? Kenapa harus ada penamaan salafiyah dan seterusnya? Maka jawabannya, bahwasanya penamaan-penamaan itu tadi adalah penamaan yang menggambarkan Islam dan mempunyai asal dalam syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sekarang, fenomena yang terjadi dan Nabi mengabarkan bahwa Islam, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Maka 73 golongan ini dan banyaknya kelompok ini sebagai ujian dan sebagai fitnah bagi kaum muslimin untuk melihat siapa yang jujur di antara mereka yang dalam beragama dan siapa yang tidak jujur di dalam beragama. Ini makna atau hikmah dari ujian tersebut. Maka tatkala dimutlakkan dengan Islam, semua orang mengaku kami adalah muslim, semuanya mengaku kami di atas Islam, tapi Islam sebagiannya Islam bercampur dengan kesyirikan, menganggap dirinya Islam dan sana dengan pemikiran sufi, menganggap dirinya Islam dan sana dengan pemikiran pergerakan, menganggap dirinya Islam dan dengan bentuk bid'ah, tidak menggambarkan Islam yang hakiki. Maka ahli sunnah wal jamaah untuk memudahkan masyarakat memahami mereka, memudahkan kaum muslimin paham kebenaran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara metode Islam masyarakat ini dipahamkan sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, "Hadditsun nas bima ya'rifun, aturiduna ayukaddab Allah wa rasuluh?" Kalian bercerita, sampaikan kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan apa yang bisa dicerna oleh akal mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Kalau kalian menyampaikan tidak sesuai dengan kebiasaan yang mereka terima, maka kita berbicara, mensifatkan kepada mereka Islam yang hakiki. Maka kita sebutkan dengan penamaan-penamaan itu tadi, supaya mereka langsung tangkap, oh ini Islam yang benar, oh ini Islam yang hakiki. Sehingga akan beda dan tamayus dengan kelompok yang lain. Dan harus beda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. dan harus ada perbedaan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan di dalam hadis beliau. Kata beliau, kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Dan beliau setelah itu membedakan, humul jamaah, mereka adalah jamaah, dan dibedakan dengan sifat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Maka ini poin yang pertama tentang nama ahli sunnah wal jamaah, nama as-salafiyah, penamaan-penamaan lain dakwah salafiyah, dan karakteristik dari penamaan ini, dan perbedaan penamaan ini dengan penamaan-penamaan lainnya dari ahlul bid'ah. Yang kita bisa menarik kesimpulan bahwa penamaan ini semata-mata dibangun di atas dasar Islam dan hanya kembali kepada Islam, dan untuk Islam pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah iman kita, pimpinan kita di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Kemudian yang kedua, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah as-salafiyah, adalah dakwah yang di dalam perkara akidah mereka, dalam perkara manhaj, dalam perkara muamalah, dan seluruh perkara agama, mereka mengambilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.